Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang salat jamaah, hukumnya, ya, serta hal-hal yang menggugurkan dari kewajiban mendatangi jamaah. Selanjutnya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, wa kadzalika ustudilla biqaulihi ta'ala, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ عَلَى وُجُوبِ النِّدَاءِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ. Dan dijadikan dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholati, dan apabila kalian, yang dimaksud muadzin dari kalangan kaum muslimin, ya, menyeru kepada salat, mengajak untuk mendatangi salat, ittakhadhuha huzwa, maka mereka orang-orang kufar, ya, dari kalangan Yahudi, demikian juga musyrikin, menjadikan panggilan salat ini, ya, sebagai huzwa, yakni sebagai bahan olok-olok. Jadi ini sifat yang ada pada orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang musyrikin, mengolok-olok, ya, adzan. Oleh karena itu satu musibah, ya, ketika terjadi dari seorang yang mengaku muslim, ya, merasa risih dengan adzan, bahkan kemudian suara adzan dari satu masjid yang disambung dengan masjid yang lain, ya, dikiaskan dengan berisiknya suara gonggongan anjing. Waliyadu billah. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang tadi dengan kedudukan yang semestinya untuk memuliakan Islam, justru dijadikan sebagai, yakni, ajang untuk istihza terhadap sebagian di antara syiar-syiar Islam. Tayyib, ini ayat yang ke-58 dari surat Al-Ma'idah. Kemudian pada ayat 9 dari surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan panggilan untuk sholat di yaumul jum'ah, di hari Jum'at, maka hendaklah kalian bersegera. Ya, perintah fas'au menunjukkan wajibnya, ya, untuk mendatanginya dengan segera. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk kalian mengingat Allah, ya, dengan sholat tersebut. Wa dharul bai', dan tinggalkan jual beli. Di mana dipetik dari ayat ini pula bahwa mereka yang terkena kewajiban, ya, salat Jumat, ya, haram bagi mereka apabila telah dikumandangkan azan, yakni azan Jumat, untuk mereka melakukan jual beli. Jika mereka memaksa melakukan jual beli, tidak sah jual belinya. Ini mereka yang terkena kewajiban untuk mendatangi sholat Jumat. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan di ayat ini wa dzarul bai', ya, tinggalkan jual beli. Nah, dari dua ayat ini, kata Al-Imam Syadi rahimahullah, dijadikan dalil akan wajibnya an-nida lis salawatil khams wal jumu'ah. Panggilan azan untuk salat-salat lima waktu, ya, demikian pula untuk salat Jumat. Ini pada ayat ke-58 dari surat Al-Maidah. Ini dalil tentang wajibnya azan untuk salat lima waktu. Sedangkan pada ayat 9 dari surat Al-Jumu'ah tentang wajibnya azan untuk salat Jumat. Adapun dari as-sunnah, ya, juga menunjukkan bahwa perintah azan ini itu juga berlaku, ya, pada mereka, ya, musafir tatkala mereka singgah di suatu tempat yang di situ, ya, tidak dikumandangkan azan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Malik ibn al-Huwairits, di mana Malik ibn al-Huwairits bersama dengan rombongan pemuda dari kaumnya diutus untuk datang ke Madinah, ya, dari tempat asalnya, untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syariat-syariat Islam. Setelah berlalu sekian waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat tanda-tanda kerinduan pada wajah mereka akan kampung halaman mereka. Dan Nabi, ya, seorang yang perasaannya lembut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Malik ibn al-Huwairits, ya, berserta dengan, ya, rekan-rekannya. Kemudian Nabi menyatakan, ya, di antara bimbingan beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara salatku. Dan apabila waktu salat telah datang, maka hendaklah, ya, salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Dan hendaklah, ya, yang paling tua di antara kalian mengimami yang lainnya. Ya. Sisi pendalilan bahwa ini terkait dengan musafir, karena Malik ibn al-Huwairits bersama dengan teman-temannya akan pulang ke negerinya. Ya. Yang dengannya menempuh safar. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada Malik beserta rombongannya, ya, dengan perintah tadi. (Tuh) Sehingga dari sini menunjukkan bagi para musafir, ya, untuk mereka tetap, ya, menegakkan jamaah, ya, sesama rombongannya, ya, tidak sholat sendiri-sendiri. Kemudian wa huwa al-mutaqarriru 'inda al-muslimina sifatuhu. Di mana adzan ini adalah sesuatu yang telah tetap dikenal, ya, oleh kaum muslimin tentang sifat-sifatnya. Kemudian dari dua ayat di atas juga kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa 'ala wujubil jama'ati lis-salawatil khamsi wal jumu'ah. Menunjukkan bahwa dua ayat di atas akan wajibnya untuk berjamaah di dalam melaksanakan salat-salat lima waktu, demikian pula salat Jumat. Wa 'ala wujubiha fil masajid, dan menunjukkan pula akan wajibnya pelaksanaan salat lima waktu, demikian pula salat Jumat secara berjamaahnya di masjid. Kemudian adapun terkait dengan salat Id, ya, kita mengetahui, ya, dalam salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya, di sana tidak ada kumandang adzan wala iqamah. Betul, ya, Andika? Ya, kalau di Ambon salat Idnya ada adzan? Tidak ada. Ya, sing ada? Ya, sing ada. Taib. Ya. Dijelaskan oleh para ulama sisi hikmah dan alasannya, ya, kenapa pada salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, itu tidak ada azan, tidak ada iqamahnya. Ya, pertama hikmahnya adalah demikian sunnah, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini hikmah yang tertinggi. Apa yang datang dari sunnah, ya, itulah yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin. Yang kedua, bahasanya salat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, ini sesuatu yang menjadi perhatian kaum muslimin secara umum. Ya, perhatian kaum muslimin secara umum, sehingga, ya, biasanya jauh-jauh hari sebelum waktunya sudah pada tanya nanti, ya, pelaksanaan salat Idnya jam berapa begitu. Ya. Sehingga dari sisi ini, karena masing-masing kaum muslimin secara umum sudah menanti-nanti, ya, pelaksanaan waktu salat, yakni salat Id, ya, maka tidak butuh untuk adanya panggilan khusus untuk mendatangi salat Id. Ini sisi hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun, ya, salat gerhana, ya, salat gerhana disyariatkan untuk adanya panggilan untuk, yakni, mendatangi salat gerhana. Namun panggilannya tidak dengan apa? Adzan. Ya. Betul apa kan? Apa panggilannya? As-salatu jami'ah. Ya. As-salatu jami'ah. Meskipun, ya, panggilan ini juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dikumandangkan kalau ada suatu perkara yang penting, ya, yang Nabi butuh untuk menjelaskan kepada kaum muslimin. Maka beliau memerintahkan muadzinnya untuk menyuruh as-salatu jami'ah meskipun tidak ada salat. Taib. Jadi untuk salat gerhana panggilannya demikian. Kenapa harus ada panggilan? Ya, karena umumnya, ya, manusia dalam keadaan lalai, ya. Dan hal yang juga diingatkan oleh para ulama kita terkait dengan satu kekeliruan yang terkadang, ya, terjadi dari kaum muslimin, bahkan sebagian yang sudah ngaji salafi, ya, sering muncul pertanyaan, di pondok salat gerhananya jam berapa? Ya. Jadi rupa-rupanya entah mungkin baca di berita ataupun ya ada yang menyampaikan akan ada gerhana. Diingatkan oleh para ulama kita bahwa berita tentang akan terjadinya gerhana meskipun itu sesuatu yang bisa diprediksi dengan ilmu hisab, namun tidak semestinya ya disebarkan. Ya, karena ya di antara efeknya gerhana yang itu merupakan salah satu di antara peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, yang merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang semestinya ya manusia itu takut dengan ya peringatan tersebut karena Allah Maha mampu untuk menjadikan ya gelap terus baik itu ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini jika sudah tersebar beritanya tidak lagi menjadi sebuah peringatan. Ya bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin seakan di zaman kita ya salat gerhana itu seperti salat Id ditunggu-tunggu sudah pada kumpul di masjid seperti itu. Ini keliru. Ya. Kemudian terkait dengan salat Jumat, ini adalah kewajiban yang berlaku bagi setiap muslim yang mukallaf. Makna mukallaf yakni balig dan berakal sehat. Meskipun sah dari seorang anak yang sudah mumayyiz, namun belum terkena kewajiban. Kemudian berikutnya ya. Tadi sudah disebutkan laki-laki belum? Belum ya. Kewajiban bagi lelaki ya, mukallaf ya, laki-laki. Artinya hal ini tidak wajib bagi para wanita, meskipun boleh jika mereka ya mendatangi sholat Jumat, namun tidak wajib. Kemudian mampu untuk mendatanginya. Sehingga kalau ada uzur karena sakit, ya bahkan sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau ya duduk di atas mimbar dan terjadi turun hujan yang beliau perintahkan kepada muadzin untuk mengumandangkan apa? Shollu fi buyutikum, artinya hujan ini menjadi uzur ya untuk tidak mendatangi sholat Jumat. Kemudian berikutnya ya dalam keadaan mukim. Ya. Sehingga bagi musafir ya, maka tidak wajib bagi mereka untuk mendatangi sholat Jumat. Tapi ini terkait dengan kewajiban sholat Jumat. Ya, termasuk dalam makna mukim mustautin ya, seperti para tulab ya, para santri yang datang dari jauh ya, selagi tinggal ya di ma'had maka ya secara hukum sebagaimana yang mukim disyariatkan bagi mereka untuk salat berjamaah, demikian pula salat-salat yang lainnya ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin." Wa salat Jum'ah merupakan hak yang wajib atas setiap muslim untuk dilaksanakan secara berjamaah. Terkait dengan berapa batas minimal ya dikatakan jamaah, maka berlaku menurut pendapat yang rajih ya sebagaimana jamaah pada salat yang lainnya. Adapun penetapan bahwa minimal 40 orang ya, mungkin pernah mendengar ini, 40 orang kalau kurang dari itu tidak sah salat Jumat ya, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang batasan tersebut ya. Baik, ini tentang ya batas minimal dikatakan jamaah. Jadi seandainya di sebuah ya tempat yang mungkin terpencil ya penduduknya ya laki-lakinya yang balig ya cuma 2 orang ya selaksanakan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa arba'atun, kecuali 4 golongan manusia. Ya. Abdun mamlukun, seorang budak yang dimiliki. Ya, muslim namun dia statusnya hamba sahaya. Awim ra'atun, atau seorang wanita, ya, muslimah namun dia tidak terkena kewajiban salat Jumat. Aw sabiyyun, atau anak kecil. Artinya belum balig. Aw maridun, yang keempat, atau orang yang sakit. Sakit di sini artinya yang menjadikan masyakkah, ya kesulitan untuk dia ya bisa mendatangi ya salat Jumat ataupun salat berjamaah. Ya contohnya misalnya ya stroke ya. Misalnya baik jalan itu harus pakai apa yang kakinya 4 itu. Ya seperti itu. Itu masyakkah. Ya, ada uzur. Baik. Jadi 4 golongan yang dikecualikan dari kalangan kaum muslimin ya dari kewajiban salat Jumat. Kemudian selanjutnya beliau berkata, wa qad dzakarallahu as-sajadati fil Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang beberapa sujud atau yang dikenal dengan sujud tilawah. Wa fi ba'dihā al-amru bih, di mana pada sebagian ayat di dalam Al-Qur'an tersebut berupa perintah untuk sujud. Ya, berupa perintah untuk sujud. Di antara yang bentuknya perintah dalam surat Al-Alaq ya, dia dalam ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Baik. Ini bentuknya perintah. Ya, sekali-kali tidak, jangan engkau ikuti dia dan sujudlah engkau dan mendekatkan dirilah kepada Allah. Di antaranya juga di dalam surat Fussilat ya ayat 37 yang berupa perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Yang belajar usul salasa masih ingat ayatnya. "La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang, adanya matahari dan rembulan. Janganlah kalian sujud ya kepada matahari, jangan pula kepada bulan, Tapi sujudlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk-makhluk tadi. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Di sini bentuknya perintah, ya, wasjudu lillah. Kemudian wa zamma man lam yasjud 'inda tilawatil ayati, demikian pula ada di antara ayat yang isinya ya celaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa saja yang tidak sujud tatkala ya dibacakan ya ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, di antaranya dalam surat Al-Insyiqaq ya di ayat yang ke-21. Baik. Al-Insyiqaq ayat ke-21. Tulab yang enggak punya kitabnya ya nyatat ya. Ya. Jangan jiping. Kata Ustaz Amin, kalau jiping itu santri tulen ya. Nek metu terus kelalen ya seperti itu. Baik. Kecuali seperti Asy-Sya'bi ya rahimahullah, kata Asy-Sya'bi, ma katabtu sauda 'alal bayda, aku tidak pernah menggoreskan yang hitam di atas yang putih, tidak pernah nyatet ya karena kuatnya hafalannya ya seperti itu ya. Kalau ada yang seperti Asy-Sya'bi tidak apa-apa ya nanti. Pada ayat yang ke-21 dari surat An-Syiqaq, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat dan keadaan orang-orang kafir. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, maka mereka tidak sujud. Taib. Kemudian wa ikhbaruhu bisujudil makhluqati. Ya. Juga di antara ayat-ayat di dalam Al-Qur'an berisi pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan sujudnya makhluk-makhluk. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antaranya ya, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-206. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun." Sesungguhnya mereka hamba-hamba Allah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb engkau, yakni yang dimaksud para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidaklah angkuh menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu, di mana mereka senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sujud. Berikutnya dalam surat An-Nahl. Ya, dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbati wal malaikati wa hum la yastakbirun." Baik. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi. Ya, min dabbah, dari yang berjalan ya di bumi ini, wal malaikah, demikian pula para malaikat ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yastakbirun, di mana mereka tidaklah menyombongkan diri. Tapi ini di antara ayat yang berisi berita tentang sujudnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik, fa hadza, maka ini semua yadullu ala masyru'iyyati sujudit tilawah. Menunjukkan akan disyariatkannya untuk sujud tilawah. Ya, sujud karena adanya ayat sajdah. Ya, ayat yang disyariatkan untuk sujud. Istihbaban 'inda jumhuril ulama, di mana menurut ya pandangan atau pendapat kebanyakan para ulama, hukumnya adalah mustahab, sunnah, bukan wajib. Wa aujabahu ba'dhum, dan sebagian ulama berpendapat wajib. Dan yang rajih insyaallah dalam masalah ini hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah, di antara dalilnya yakni Zaid ibn Sabit radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau diminta untuk membaca Al-Qur'an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu melewati ayat sajdah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Sementara beliau meminta untuk dibacakan, artinya yastami', ya, bukan hanya yasma', ya. Nih. Yang kedua adalah riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau yang di masa khilafah beliau berkhutbah, di mana dalam khutbahnya beliau membaca ayat dalam surat An-Nahl yang di situ merupakan ayat sajdah. Jadi beberapa ayat sampai ke ayat sajdah, kemudian beliau turun dari mimbar kemudian sujud, dan diikuti oleh yang lain yang hadir di masjid itu sujud. Kemudian Jumat berikutnya beliau berkhutbah dan kembali membaca ayat-ayat dalam surat An-Nahl, ya. Kemudian sampai di ayat sajdah beliau tetap di atas mimbar, ya. Dan beliau pun menyatakan bahwa, ya, bagi siapa yang ingin sujud sujud, bagi siapa yang tidak sujud maka tidak berdosa. Jadi ini menunjukkan bahwa, ya, sujud tilawah, ya, hukumnya mustahab atau sunnah, bukan wajib. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya, jika itu dilakukan di dalam sholat, ya, ketika imam membaca ayat sajdah, ya, maka untuk sujud tilawah ini disyariatkan untuk membaca takbir, dan yang rajih tanpa mengangkat tangan, ya, cukup takbir kemudian turun untuk sujud, ya, satu kali sujud. Adapun bacaannya sebagaimana sujud-sujud dalam sholat yang lainnya. Kemudian bangkit, ya, dengan bertakbir tanpa jalsah istirahah. Ya, jadi langsung bangkit dari sujud. Berbeda halnya dengan bangkit menuju rokaat berikutnya setelah sujud terakhir dari rokaat sebelumnya. Maka disyariatkan untuk ada jalsah istirahah. Apa itu jalsah istirahah? Ya. Apa? Abu Salma, apa jalsah istirahah? Ya, duduk sebentar sebelum berdiri, dan ini disyariatkan. Ya. Tidak ada bacaan tertentu ketika jalsah istirahah. Ya. Karena itu sifatnya sebentar. Kemudian adapun di luar sholat, ya, maka ketika seorang membaca ayat sajadah, ya, demikian pula bagi yang mendengarkan, ya, disyariatkan untuk sujud, ya, tanpa harus ada aba-aba takbir, ya, langsung sujud. Demikian juga ketika bangkitnya tanpa harus ada takbir, jadi langsung sujud. Ini terkait dengan pelaksanaan, ya, sujud pada ayat sajdah di luar sholat. Tayyib. Kemudian bagaimana pada sholat sirriyah, ya, ketika seorang membaca ayat sajdah nafal syariatkan sujud? Kalau dia ya munfaridan, ya mungkin tidak masalah, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya sebagai imam, ya baca ayat sajdah tahu-tahu sujud, makmum menyangka lupa, ya bertasbih subhanallah subhanallah. Ya. Lain halnya ketika salat jahriyah, ya yang didengar oleh makmum, imam baca ayat sajdah, maka ya jika imam ingin untuk sujud, ya sujud tilawah, karena hukumnya memang ya sunnah, ya silakan dia lakukan. Jika tidak pun langsung melewati ke ayat berikutnya tidak masalah. Kemudian berapa jumlah ayat sajdah di dalam Al-Quran? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ada 10 ayat yang disepakati, ya. Ada 4 ayat yang diperselisihkan. Kemudian wasajada fi shad, wasajada sallallahu alaihi wasallam fi shad, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika beliau membaca ayat sajadah dalam surat Shad. Yang menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam. Waqala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sajadaha Dawudu taubatan fanahnu nasjuduha syukran lillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Daud alaihi salam beliau sujud sebagai suatu bentuk taubat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sujud pada ayat sajdah tersebut sebagai suatu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sa'di rahimahullah, yadullu ala masru'iyyati sujudi syukri. Dan ini ya menunjukkan ya tentang disyariatkannya sujud syukur. Yani sujud yang dilakukan oleh seorang tatkala mendapatkan ya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat ya duniawiyah. Taib yang jadi masalah, terkadang sebagian muslim ya melakukan sujud syukur setiap selesai dari salat, ya. Mungkin pernah ada yang melihat. Jadi setiap selesai dari salat, ya. Nah, setelah zikir kemudian sujud syukur. Ya, dengan alasan sudah mendapatkan yakni taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat, ya seperti itu. Nah, yang seperti itu butuh adanya contoh, ya. Adakah di kalangan salafus saleh ya melakukannya seperti itu? Jika tidak, maka jangan dilakukan. Tapi ini pembahasan tentang sujud tilawah, demikian pula sujud syukur. Insyaallah untuk dars malam ini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.